عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحن في درسنا بارك الله فيكم في مادة التوحيد في مجموعة من رسائل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي الإمام المجدد رحمة الله تعالى عليه. وفي الرسالة الثانية وهي الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة، ووصلنا بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى إلى فقرة نواقض الإسلام، وفرغنا من نواقض الإسلام مع ذكر الأدلة. بسم الله الحمد لله صلوات وسلام kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita masih berada dalam kumpulan risalah-risalah oleh Syekh Muhammad bin Wahab An-Najdi rahmatullahi taala alaih, dan kita masuk pada risalah beliau yang kedua tentang al-wajibat al-mutahaddimat al-ma'rifah ala kulli muslimin muslimah, yaitu kewajiban yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Dan kita sudah masuk pada pembahasan tentang nawaqidul Islam, dan sudah kita selesaikan tentang pembahasan ini. السؤال الأول يقول: كم نواقض الإسلام؟ فما هو الجواب؟ Pertanyaan: berapa pembatal-pembatal keislaman? فما هو الجواب؟ هذا هو الجواب الصواب. نواقض الإسلام كثيرة. Ya, benar bahwa pembatal keislaman itu sangat banyak sekali. وقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة. هل معنى ذلك أن نواقض الإسلام محصورة بهذا العدد أي بعشرة نواقض فقط؟ Dan ucapan Syekh Muhammad Al-Wahhab, ketahuilah bahwasanya pembatal-pembatal keislaman itu 10. Apakah pembatal-pembatal keislaman itu hanya 10 ini saja? الجواب لا. فلماذا قال نواقض الإسلام عشرة؟ لماذا ذكر عشرة نواقض فقط؟ Kenapa beliau menyebutkan hanya 10 pembatal keislaman saja? نعم، لأنها من أشهر النواقض للإسلام ومن أكثرها وقوعا. Karena yang paling masyhur ini pembahasan tentang pembatal keislaman dan yang paling banyak terjadi di kalangan manusia. فمن هو البطل الذي حفظ نواقض الإسلام العشرة بالأدلة؟ Saya menyebutkan 10 pembatal keislaman dengan dalilnya. تقوم فتسردها. والله إن قمت فأنت أنت. تفضل. وَدَلِيلُ قَوْلِهِ تَعَالَى قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ La ta'tadiru pada kafartum ba'da imanikum. As-sabi'u as-sihru wa minhu sabu al-akfu. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafara. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. As-thaminu mudhaharatul musyrikin wa mu'awanatuhum 'alal muslimin. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Inna Allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin. At-tasi'u man i'taqada anna ba'dhan nasi yas'alu furuju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kama wasal qadira an furuju an syari'ati Musa alaihi salam fa huwa kafirun. Al-ashiru al-i'rad an dinillahi azza wa jalla. Wa dalilu qawl la yata'allamu wa la ya'malu bihi. Wa dalilu qawluhu ta'ala waman azlamu mimman dhukkira bi ayati rabbihi thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Wala farqa fi hadhihi nawaqidhi bayna al-hazim wal jaddi wal khaifi ila al-muqram. Wa kulluha min a'dhami ma yakunu khataran wa min akbari ma yakunu wuqu'an. Fayanbaghi lil muslimi ay yahdharaha wa yakhafa aw yakhafa min wa yakhafa minha ala nafsihi. Na'udhu billahi min mujibati ghadabihi wa alihi aqabihi. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. أسأل الله أن يبارك فيك وأن يحفظك وأن ينفع بك الإسلام والمسلمين وأن يعيذك من كل سوء ومكروه. بارك الله فيك. أحسنت أحسنت وجزاك الله خيرا. ما شاء الله ما شاء الله. ندخل بإذن الله جل وعلا بعد سماعنا حفظكم الله لنواقض الإسلام مع أدلتها وتعتبر مراجعة للدرس الماضي، فندخل في الفقرة السادسة من فقرات هذه الرسالة والواجبات المتحتمات، وهي أن التوحيد على ثلاثة أنواع. فقال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب النجدي المجدد رحمه الله تعالى: التوحيد ثلاثة أنواع. Kita masuk pada poin yang keenam, yaitu tentang at-tauhid yang terbagi menjadi tiga macam. Berkata Syekh Muhammad Al-Wahhab An-Najdi, at-tauhidu thalathatu anwa. Tauhid ada tiga macam. Wa qawluhu thalathatu anwa' bima'na thalathatu aqsam kama yuqal ma hiya aqsamut tauhid. Fal jawab aqsamut tauhid thalatha. Dan at-tauhid tiga macam. Artinya adalah anwa', yaitu aqsam, sebagaimana dikatakan at-tauhidu thalathatu aqsam. Wa min ayna lana annahu ala thalathati anwa'in wa aqsam. الجواب من الاستقراء للأدلة، أدلة الكتاب والسنة، توضح أن التوحيد على ثلاثة أقسام. Dari mana kita mengetahui bahwasanya tauhid itu ada tiga macam, yaitu dengan mendalami dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka kita dapatkan bahwasanya tauhid terbagi menjadi tiga. فلا يكون العبد موحدا حتى يحقق هذه الثلاثة الأنواع من التوحيد ومن الأقسام. Maka seorang tidak menjadi orang yang muwahhid bertauhid kecuali sudah terwujudkan dengan tiga macam tauhid ini. وهي توحيد الربوبية والثاني توحيد الألوهية والثالث توحيد الأسماء والصفات. Dan tauhid tersebut ada tiga, yaitu rububiyah, uluhiyah dan asma sifat. قال رحمه الله تعالى الأول أي من أقسام وأنواع التوحيد توحيد الربوبية، وهي اعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب الخالق الرازق المالك المدبر المحيي المميت سبحانه وتعالى. Yang pertama yaitu dari pembahasan macam tauhid adalah tauhid rububiyah, yaitu keyakinan bahwasanya Allah sebagai Rabb semesta alam, sebagai pencipta, sebagai penguasa, dan juga sebagai pengatur semesta alam yang menghidupkan dan mematikan. Walaka an taqula aydan fi ta'rif tauhid ar-rububiyyati wa bi ikhtisar ifradullah 'azza wa jall bima ikhtassa bihi ifradullah subhanahu wa ta'ala bima ikhtassa bihi min af'ala kal khalq wal ijad والرزق والتدبير والملك والإحياء والإماتة بما اختص به سبحانه وتعالى. Atau engkau bisa mendefinisikan tentang tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah apa yang menjadi khususan bagi Allah SWT dengan perbuatan-perbuatannya, baik dari dalam penciptaan atau perwujudan, memberikan rezeki, yang mengatur, yang menghidupkan dan mematikan. ومعناه أيضا أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مالك إلا الله ولا مدبر للخلق وللكون إلا الله سبحانه وتعالى ولا محيي إلا هو ولا مميت إلا هو إلى غير ذلك من خصائص أفعاله. Dan juga bisa diartikan bahwasanya dialah, tidak ada menciptakan kecuali dia, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali dia, tidak ada yang milik kecuali dia, dan juga tidak ada yang mengadakan makhluk beserta alam semesta ini kecuali dia, yang menghidupkan juga dia, yang mematikan juga dia. Wa hadha an-naw'u wal qismu min at-tauhid kana ahlu asy-syirki ahlu al-awthan wa ahlu al-asnam yuqirruna bihi kama sayati ad-dalilu 'alayhi. Dan macam tauhid ini itu tauhid rububiyah, orang-orang musyrik itu mengikrarkan. Nah, dan juga mereka para penyembah patung dan berhala, mereka menyatakan tentang keberadaan tauhid rububiyah sebagaimana datang penjelasannya dalam dalil yang akan disebutkan. Walidzalika qala Syekhul 'Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala توحيد الربوبية وهو الذي أقر به الكفار أقر به الكفار على زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. Olehnya itulah berkata Al-Alamah Al-Mujaddid Syekh Muhammad Al-Wahhab Al-Najdi rahmatullahi ta'ala, bahwa tauhid rububiyah adalah tauhid ini di mana orang kafir di zaman Rasulullah SAW telah mengikrarkannya. Walakin hal yakfi في توحيد العبد أن يقر بربوبية الرب جل وعلا هل يكفي هذا فيكون دليلا على إسلامه؟ Apakah cukup jadi seorang itu bisa dikatakan bertauhid tatkala dia menyatakan tauhid rububiyah saja dan dia menjadi orang yang betul masuk Islam? فالجواب لا يكفي إقرار العبد بتوحيد الربوبية فقط لا يقضي بإسلامه فلا بد من توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات أيضا. Maka jawabannya tidak cukup. Jadi seorang yang menyatakan dengan tauhid rububiyah tidak bisa menjadikan dirinya itu masuk Islam sampai dia menyatakan tentang tauhid uluhiyah dan juga tauhid asma wa sifat. ولذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى قال وقاتلهم رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يدخلهم أي إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام. Maka Syekh rahimahullah taala menyatakan dan Rasulullah SAW memerangi mereka dan tidak memasukkan mereka dengan tauhid rububiyah tersebut ke dalam agama Islam. Qala wastahalla dima'ahum wa amwalahum bima'na Rasulullah alaihi salatu wasalam wa bima'na hukmul Islam. Fal Islam qada bi istihlal dima'ihim wa amwalihim wa amara bi qitalihim مع أنهم يقرون بربوبية رب العالمين جل وعلا لكن هذا ما يكفي. Artinya, wastahalla dima'ahum wa amwalahum, dan Rasulullah menghalalkan darah dan harta benda mereka. Pengertian demikian bahwasanya Rasulullah SAW tatkala seorang itu sudah masuk dalam agama Islam, Nah, tidak halal bagi mereka itu darah dan hartanya. Namun mereka hanya sekedar mengucapkan tauhid rububiyah sehingga Rasulullah SAW tetap menghalalkan, ya, karena mereka tidak mengingkarkan tauhid uluhiyah, Rasulullah menghalalkan darah dan harta mereka. Thumma 'arrafahu asy-syekh rahimahullahu ta'ala 'arrafa tauhid ar-rububiyyah biqoulihi wa huwa tauhidullahi bifi'lihi. Tauhidullah bifi'lihi jalla wa 'ala. Ma ma'na tauhidullah? Ay ifradullah subhanahu wa ta'ala bifi'lihi, ay min khalqin wa rizqin wa mulkin wa ijadin wa tadbirin wa ghayriha min al-umur allati hiya min af'alihi wa khasa'isih. Lalu Syekh Muhammad Abdul Wahhab menyebutkan tentang definisi tauhid rububiyah, wa huwa tauhidullah bi fi'lihi ta'ala, yaitu tauhid Allah dengan perbuatannya. Artinya bahwasanya ifradullah, betul-betul menjadikan Allah itu yang melakukan, baik dari sisi ciptaan, dengan rizki yang memiliki, yang mewujudkan, demikian pula yang mengatur dan juga yang lainnya. Qala rahmatullahi ta'ala alaihi wa dalil, ay dalilu ala madha, ala anna al-qawma min al-kuffar kanu yuqirrun bitawhid al-rububiyya. Qala wa dalilu qawluhu jalla wa ala, qul ayya Muhammad li haulai al-kuffari wal-mushrikin, man yarzuqukum min as-samai wal-ard, man alladhi yarzuqukum, man huwa ar-razzaq li ahli as-samawati wa ahli al-ard. Dan dalilnya, yaitu firman Allah SWT berkaitan dengan suatu kaum yang mereka itu mengikrarkan tauhid rububiyah, yaitu kul may yarzuqukum minas samai wal ard, kul, katakan Muhammad, yaitu kepada mereka orang kafir, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian di langit dan di bumi. Sayati aljawabu minhum annahum yaqulun Allah, fasayaqulun Allah. Akan datang jawaban mereka, bahwasanya mereka akan menjawab itu semua yang memiliki, yang memberikan rezeki adalah Allah. Idzan hum yuqirrun anna ar-raziqa lahum min as-samawati bil amtar wal ghayth wa min al-ard bil thimar wal mahasil wal fawakih wal ashjar anna dhalika huwa Allah wahdahu subhanahu wa ta'ala yuqirruna bihadha wa yaqulun alladhi anzala al-matar Allah alladhi akhraja al-thimar Allah الذي أنبت الزرع الله الذي أخرج المحاصيل والفاكهة الله الله كل ذلك يقولون الله فسيقولون الله. Artinya bahwasanya mereka menyatakan bahwa yang memberikan rezeki itu Allah, yang dari langit itu berupa hujan, mereka meyakini menurunkan hujan hanya Allah, dan juga yang dari bumi, baik itu buah-buahan dan juga hasil-hasil dari bumi serta buah-buahan dan juga pohonan, mereka menyatakan itu adalah Allah SWT. Jadi orang-orang kafir zaman dulu, mereka meyakini bahwasanya menurunkan hujan adalah Allah, demikian pula yang menghasilkan dari dalam tanah itu juga Allah, yang memberikan buah-buahan juga Allah, yang menghidupkan tanaman-tanaman juga Allah SWT. بينما وجد في الإسلام من الزنادقة الذين يدعون الإسلام أنهم يقولون الذي أنبت الأرض وأخرج الثمر وأنزل الرزق علي، ومنهم من يقول أي علي بن أبي طالب، ومنهم من يقول الولي الفلاني، ومنهم من يقول الولي له حق التصرف في الكون كله min khalqin wa rizqin wa ijadin wa ihya wa imata anzar wa lidhalika qala syekh rahmatullahi ta'ala alayhi fi iddati mawatin fa syirku ha'ula'i al-mutakhirin a'zam min syirki al-mutaqaddimin li'anna al-mutaqaddimin kanu yuqirruna bi tauhid ar-rububiyyah amma ha'ula ashraku hatta fi tauhid ar-rububiyyah. Didapatkan yaitu orang-orang yang mengaku beragama Islam dari orang-orang zinadiqah, munafik i'tiqadi, mereka menyatakan bahwasanya yang hidupkan tanaman-tanaman, demikian pula yang menghasilkan buah-buahan, yang memberikan rezeki. Nah, dan juga yang lainnya adalah Ali bin Abi Thalib. Ada lagi yang mengatakan semua itu yang memberikan adalah wali fulan. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya di antara mereka orang zanadiqah. Semua yang melakukan demikian adalah wali yang bisa mengatur seluruh alam semesta ini. Di mana? Nah, orang-orang kafir di zaman dulu mereka meyakini bahwasanya Allah yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, mematikan, yang mengadakan, itu semuanya adalah Allah. Berbeda dengan orang zanadiqah, itu mengatakan bahwasanya Ali ataupun wali dan juga yang lainnya. Sehingga kesyirikan orang-orang musyrikin di zaman sekarang itu lebih besar daripada kesyirikan orang-orang yang telah terdahulu. Kalau orang terdahulu mereka tidak melakukan kesyirikan dalam tauhid rububiyah, namun orang-orang zanadiqah zaman sekarang mereka terjatuh sampai dalam tauhid rububiyah, melakukan kesyirikan dalam tauhid rububiyah. Wa tajidu aidan fi kutubi ar-rafidah wa tasma'u bi aswatihim ay ghulatuhum yaqulun anna asy-syamsa asyraqat yawman fa qalat li 'Ali ibn Abi Thalib assalamu 'alayka ya awwal assalamu 'alayka ya akhir assalamu 'alayka ya zahir assalamu 'alayka ya batin assalamu 'alayka ya man anta bi kulli shay'in 'alim. Dan kalian dapatkan di buku-buku orang-orang Rafidah, dan engkau juga mendengar tentang ucapan-ucapan mereka bahwasannya suatu hari matahari itu muncul, terbit, seraya mengatakan assalamu alayka ya Ali, keselamatan bagi dirimu wahai Ali, assalamu alayka ya awal, assalamu alayka ya akhir, keselamatan bagi dirimu yang awal yang terakhir, assalamu alayka ya zahir, assalamu alayka ya batin, keselamatan bagi dirimu yang zahir dan juga yang batin, assalamu alayka ya man nam ala kulli syai'in alim, keselamatan bagi dirimu yang mengetahui segala sesuatu. Wa hakadha bi aswatihim anna aliyan huwa alladhi khalaqa al-arda wa alladhi ajra al-anhar wa alladhi khalaqa as-samaa wa alladhi khalaqa an-nujum wa alladhi khalaqa asy-syamsa wal-qamar wa alladhi khalaqa ad-dunya wal-akhirah ahaulai muslimun. Al-jawab la laysu bimuslimin. Engkau mendengar di ceramah-ceramah mereka bahwasanya Ali adalah yang memberikan rezeki, Ali yang menciptakan langit dan juga bumi, bahkan juga Ali itu yang menciptakan dunia dan akhirah. Apakah mereka orang Rafidah dikatakan sebagai orang muslimin? Jawabannya tidak, mereka bukan kaum muslimin. Wa hakadha qara'na fi kutubi al-mutasawwifah as-sufiyyah min sufiyyati Hadramaut annahum yad'un anna awliya'ahum yudabbirun al-kawn wa yaquluna lish-shay'i kun fayakun hatta lil-'adam kun fayujad wa yakun. Bahkan kita baca di buku-bukunya orang sufi ya, orang sufi di Hadramaut, bahwasanya mereka menyatakan bahwa wali-wali mereka itu bisa mengatur semesta alam. Bahkan wali-wali mereka tatkala hendak menciptakan sesuatu cukup mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Yang sebelumnya tidak ada, tatkala wali mengatakan kun, fayakun, jadilah, maka jadi. وهكذا يدعون أنهم يعلمون ما في اللوح المحفوظ فجاء في ترجمة أحدهم أنه لما تعسرت ولادة زوجته وكانت حامل في حال الولاد تعسرت ولادتها إذا به يدخل ويخرج فخرج على جماعته وقال قال إن الزوجة ستلد قريبا وإنما تأخرت الولادة من أجل أن الذي في بطنها كان يقرأ في اللوح المحفوظ وبقيت له عدة أسطر فسيفرغ منها ثم يخرج. Bahkan juga disebutkan dalam terjemah satu di antara mereka, tatkala istrinya ini wali ini dalam keadaan kesulitan dalam melahirkan, yang sebelumnya ini hamil, maka dia keluar ke jamaahnya. Syariah mengatakan bahwasanya istrinya akan melahirkan dalam waktu yang dekat. Kenapa sampai sekarang belum melahir? Karena anak yang baru lahir, yang akan lahir ini, itu sudah membaca dalam Lauh Mahfud dan tinggal beberapa baris yang belum ia selesaikan membacanya. Ini kalau sudah selesai membacanya, dia akan keluar. Wa aidan yad'un an awliya'ahum lahumul haqq fi idkhali man sha'u ila al-jannah hatta ja'a fi tarjamati ba'dihim أن امرأة ضاع ابنها فجعلت تبكي وجاءت إلى الولي فقالت له لقد ضاع الولد ولا أدري أحي هو أم ميت لا أدري. جاء في ترجمته أنه نظر هكذا عن يمنه ثم نظر هكذا عن يسره ثم قال أبشري إن ولدك لم يمت بعد وإنك ستجدينه قريبا. فقالت له كيف عرفت ذلك؟ قال إني لما التفت إلى جهة اليمين اطلعت على الجنة فلم أره في الجنة، واطلعت على الشمال فنظرت إلى النار فلم أره في النار، إذا لا زال على قيد الحياة. انظر إلى الزنادقة من غلات الصوفية. Demikian pula mereka yang mengaku sebagai wali. Nah, suatu hari datang seorang perempuan yang menangis yang kehilangan anaknya. Datang kepada wali tersebut, menanyakan apakah anaknya itu masih hidup atau sudah mati. Maka wali tersebut menoleh ke kanan dan ke kiri. Setelah itu dia mengatakan kepada perempuan tersebut bahwa anaknya akan datang. Perempuan tadi mengatakan, bagaimana engkau mengetahui? Wali tadi mengatakan, aku menengok ke kanan, tidak aku dapatkan dia ini di surga, dan aku menengok ke kiri, tidak aku dapatkan dia di neraka. Berarti dia sekarang masih hidup. Wal kuffarul musyrikun ubadul asnami wal awthan yuqalu lahum man yarzuqukum minas samai wal ard amman yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr. فما هو جوابهم ما يقولون الولي الفلاني لا فسيقولون الله الله قال جل وعلا فقل أفلا تتقون أفلا تتقون عذابه وأنتم تقرون وتعترفون بربوبيته وأنه الخالق الرازق الذي بيده الأمر ثم تصرفون العبادة لغيره فتعبدون الأصنام والأوثان وتشركون به اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أفلا تتقون. Orang-orang kafir, orang musyrik, mereka itu menyembah berhala dan patung-patung. Berbeda enam di bahwasanya mereka itu menyembah patung-patung. Tatkala dikatakan siapakah yang memberikan rezeki yang ada di langit dan di bumi dan juga yang mampu untuk bisa menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan dari yang mati yang hidup, dan siapa yang mengatur segala urusan, mereka pasti mengatakan Allah, tidak mengatakan wali fulan. Allah katakan fakul afalat takun, maka katakanlah kenapa kalian tidak bertakwa, kenapa kalian tidak takut dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala, dan kalian meyakini bahwasanya Allah sebagai pencipta yang mengatur semesta alam dan kalian yang memiliki rezeki. Kenapa kalian menyembah berhala, menyembah patung, dan kalian menyembah Lat dan Uzza wa Manah? Kenapa kalian tidak takut dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala? Wa syahidul musannif rahimahullahu ta'ala huwa iqrarul kuffari bimadha bitauhidi ar-rububiyyah. قال والآيات على هذا كثيرة جدا أي في إقرار الكفار وعباد الأصنام والأوثان لتوحيد الربوبية لكن ذلك الإقرار لم يدخلهم في الإسلام. Apa yang dimaksud oleh musannif bahwasanya orang-orang kafir meyakini tauhid rububiyah dan juga ayat-ayat yang menunjukkan tentang tauhid rububiyah itu sangat banyak sekali. Bahwasanya mereka di samping itu menyembah berhala dan juga patung, namun mereka meyakini tauhid rububiyah. Namun keyakinan demikian tadi tidak memasukkan diri mereka ke dalam agama Islam karena tidak menjadikan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh rahimatullah taala alaihi ats-tsani ay min anwa'i wa aqsami tauhid. Tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah wa ma'na ifrad Allah Subhanahu wa taala bil ibadah. Tauhid al-uluhiyah أن الله جل وعلا هو الإله الحق سبحانه وتعالى لا إله إلا هو لا معبود بحق إلا هو ولا يستحق العبادة أحد إلا هو جل جلاله. Yang kedua berkata mu'alif rahimahullah ta'ala yaitu tauhid al-uluhiyah. Macam yang kedua dari tauhid adalah tauhid uluhiyah. Artinya definisi daripada tauhid uluhiyah ifradullahi bil ibadah, menyatakan bahwasanya ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang satu-satunya yang benar. Dialah Allah, tidak sembahan hak kecuali Dia. La ma'budu bi haqqin illa illallah, tidak sembahan yang hak menyembah kecuali Dia. Dan juga tidak pantas untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. ويسمى أيضا بتوحيد العبادة فبإضافته إلى الإله الحق يسمى توحيد الألوهية وبإضافته إلى العباد يسمى توحيد العبادة. Dan juga dikatakan dengan tauhid al-ibadah kalau diidofkan bahwasanya Allah sebagai sesembahan yang hak, maka dikatakan tauhid al-uluhiyah. Jika diidofkan, disandarkan kepada hambanya, maka disandarkan di sini dikatakan tauhid ibadah. Wa ma'na tauhid al-ibadah ay ifraduhu subhanahu wa ta'ala wahdah, ifraduhu bil ibadah. Pengertian tauhid ibadah adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala wahdah dalam bil ibadah. Dia menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satunya zat yang untuk diibadahi. Qala rahmatullahi ta'ala alaih, hadha tauhidul azim huwa alladhi waqa'a fihi an-niza' min qadimid dahri wa hadithihi. Berkata Syekh rahimahullah ta'ala, dan ini adalah tauhid uluhiyah, terjadinya yaitu perselisihan baik di zaman dahulu ataupun di zaman sekarang. Thumma 'arrafa hadha an-naw'a min at-tauhid فقال وهو توحيد الله بأفعال العباد بأفعال العباد أي بعباداتهم إفراده سبحانه وتعالى فهو جل وعلا المستحق للعبادة ولا يجوز صرف أي نوع من أنواع العبادات لغيره. Kemudian beliau mendefinisikan tentang tauhid al-uluhiyah bahwasanya itu adalah tauhidullah bi'afal ibad, yaitu menafikan Allah SWT dalam perbuatan-perbuatan dalam hamba. Artinya bahwasanya segala macam ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan yang paling pantas untuk diibadahi, dan barang siapa dan tidak boleh memperuntukkan segala macam ibadah ini kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fatakunu jami'ul ibadati lillahi wahdah, جميع العبادات القولية وجميع العبادات الفعلية وجميع العبادات القلبية وجميع العبادات الظاهرة والباطنة لله وحده سبحانه وتعالى. Yaitu menjadikan semua ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, baik itu perbuatan itu hanya untuk Allah, dan juga perkataan perbuatannya untuk Allah, baik juga hatinya Naam. Jadi secara zahir dan batin semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Wal ibadatu kama 'arafa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ismun jami'un jami' syamil لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. Dan ibadah sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Taimiyah bahwasanya ibadah adalah ismun jami', semua nama yang meliputi likulli ma yuhibbullahu yardah, apa-apa yang Allah lam likulli ma yuhibbullahu yardah, yang Allah cintai dan Allah ridai. Minal aqwali wal afal, dalam baik di dalam perkataan perbuatan, adh-dhahirah wal batinah, secara lahir ataupun batin. Thumma dzakara amtilatan fa qala rahimahullah kad-du'a ibadah wan nadhr ibadah wan nahr ibadah wal raja ibadah wal khauf ibadah wat tawakkul wal raghba wal rahba wal inaba wa kullu naw'in min hadhihi al anwa'i 'alayhi dalilun min al Qur'an kama sayati ma'ana insyaallah. Kemudian beliau menyebutkan contoh-contoh daripada ibadah ini ya, seperti doa, nazar, penyembelihan, raja dan khauf ketakutan, dan tawakal, raghbah cintaan, warahbah kebencian, inabah dan kembali, dan semua ibadah ini enam. Dari macam-macam ibadah ini ada dalam Al-Qur'an dan akan datang enam penjelasan dari perkara-perkara tersebut. أما دليل الدعاء فهو قول رب العالمين سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا هذا دليل وهنالك أدلة أخرى. Dan adapun doa dalilnya adalah wa annal masajid lillah, dan ketahuilah bahwasanya masjid itu hanya untuk Allah. Fala tad'u ma Allah ahada, maka jangan engkau seru kecuali kepada Allah semata, jangan menyeru yang lainnya. Dan di sana ada dalil-dalil tentang doa sangat banyak sekali. Wa amma dalilun nadhri fa qawluhu jalla wa ala yufuna bin nadhr wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira fa athna alaihim ala ibadati an-nadhr. Adapun dalil tentang nadar, yufuna bin nadri, mereka itu menunaikan nadar, ya khafuna yauman, dan mereka takut tentang hari, nah kana syarruhu mustatira, yang kejelekannya itu menyebar. Dan ini adalah sanjungan Allah bagi mereka-mereka yang menunaikan nadarnya. Wa amma dalilun nahr fa qawluhu jalla wa ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Adapun dalil tentang penyembelihan itu firman Allah qul inna salati, katakan Muhammad sungguhnya salatku, wa nusuki dan sembelihanku, wa mahyaya wa mati hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabb semesta alam, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa amma dalilur raja fa qulu rabbil alamin jalla wa ala faman kana yarju liqa'a rabbih فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Ada pun tentang meraja itu harapan, pemangkan yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbnya, faliya'mal amalan saliha, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang baik, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan melakukan kesyirikan dalam beribadah kepada Allah dengan suatu apapun. Wa amma dalilul khawf fa qawlu rabbil alamin jalla wa ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ada pun dalil tentang khawf, fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka, wa khafuni, takutlah kalian kepada saya, in kuntum mu'minin, ini kata Allah, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Wa amma dalilut tawakkuli fa qawlu rabbil alamin wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Adapun dalil tentang tawakul itu firman Allah wa 'alallah, dan hanya kepada Allah, fatawakkalu, kalian bertawakal, in kuntum mu'minin, kalian itu orang yang beriman. Wa amma dalilur raghbati war rahbati wal inaba فَقَوْلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Adapun tentang raghbah dan rahbah, inabah, innahum, Lam kanu sari'una. Naam. Naam. Yusari'una fil khairat. Mereka itu senantiasa dan cepat dalam melakukan kebaikan. Wa yad'una raghaban wa rahaba. Mereka juga berdoa kepada Allah dalam keadaan senang ataupun benci. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu dalam keadaan khusyuk. Idzan barakallahu fikum, hadhihi al-ibadat wa ghayruha min al-ibadat man sarafa shay'an minha لغير الله سبحانه وتعالى هل هو موحد؟ الجواب لا، هو مشرك بالله. من صرف الدعاء لغير الله مشرك بالله، كذلك من صرف النذر لغير الله، من صرف الذبح والنحر لغير الله هو مشرك بالله سبحانه وتعالى. Maka barang siapa yang meruntukkan segala macam ibadah ini kepada selain Allah, apakah dia termasuk orang muwahid, orang yang bertauhid? Jawabannya tidak. Maka dia adalah orang yang musyrik. Barang siapa yang meruntukkan doa kepada selain Allah, maka dia musyrik. Barang siapa yang meruntukkan nadar untuk selain Allah, maka dia musyrik. Dan kemudian dalam penyembelihan, siapa yang meruntukkan kepada selain Allah, maka dia juga orang musyrik. فَمَنْ صَرَفَ شَيْئًا مِنَ الْعِبَادَاتِ لِغَيْرِ اللَّهِ مُشْرِكْ لَيْسَ بِمُوَحِّدْ لَمْ يُوَحِّدِ اللَّهَ توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. ما أفرد الله عز وجل بهذه العبادة؟ جعل لله عز وجل شريكا في هذه الطاعة وفي هذه العبادة. إذن هذا ليس بموحد بل هو مشرك. Maka barang siapa yang meruntuhkan segala macam ibadah ini kepada selain Allah, maka dia adalah musyrik, bukan muwahhid. Karena mereka tidak menjadikan tauhid uluhiyah dan tauhid ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang melakukan perkara tersebut, itu berupa ketaatan dan ibadah kepada selain Allah, maka dia bukan muwahhid, akan tetapi dia adalah orang musyrik. Idzan barakallahu fikum, idza ittadha lana hadza fa ulaika alladhina yad'un ghayra Allah fa yaqulun ya Muhammada هل هم موحدون؟ الجواب ليسوا بموحدين، هؤلاء مشركون. Oleh karena itulah jelas bagi kita, mereka-mereka yang menyeru kepada selain Allah, jadi seorang mengatakan wahai Muhammad, apakah mereka adalah orang muwahhid? Jawabannya tidak, mereka adalah orang musyrikin. وذلك أن الدعاء عبادة وصرفوا الدعاء لغير الله جل وعلا. Karena enam, doa adalah ibadah dan meruntukkan doa kepada selain Allah itu termasuk juga enam kesyirikan. Kadzalika barakallahu fikum alladhina yad'una fa yaqulun ya khamsata wa ya'nuna bil khamsa Muhammad wa Ali wa Fatima wal Hasan wal Husain ya khamsata هؤلاء مشركون والذين يقولون يا عليا هؤلاء مشركون والذين يقولون يا حسينا هؤلاء مشركون. Demikian pula orang yang berdoa kepada selain Allah seperti ya khamsata, jadi orang yang lima. Dimaksud di sini adalah Muhammad, Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Apakah mereka adalah orang muwahhid? Jawabannya tidak, mereka adalah orang musyrikun. Demikian pula yang menyatakan wahai Ali, mereka adalah orang musyrikun. Dan juga yang mengatakan wahai Hussein, mereka juga orang musyrikun. Wa kadzalika barakallahu fikum alladhina yad'una al-awliya was-salihin wa in kanu kadzalik kaman yad'u al-Jailani war-Rifa'i wa ashhaba al-Qibab. Demikian pula mereka-mereka yang menyeru kepada wali, para wali dan orang-orang saleh, seperti mereka yang menyeru kepada Jailani atau kepada Rifa'i. Demikian pula mereka yang menyeru kepada pemilik kubah-kubah, ini adalah orang-orang yang tinggal di kuburan. Waqad wujida barakallahu fikum min ghulati asy-Syi'ah alladhina yarfa'una 'aliyan hatta yad'una wa huwa yad'u fa yaqul ya 'aliya فكان يقول يا علي فسمعه شخص فقال له ما يجوز أن تدعو علي، فغالط وقال أنا أقصد يا علي أي العلي الله. انظر. Demikian pula didapatkan dan sebagian orang-orang yang hulu, nama dari orang Syiah, mereka mengangkat nama Ali, berdoa kepada Ali, ya Ali, mengatakan ya Ali. Tatkala ada orang yang mendengar ucapan demikian, tidak boleh orang tersebut mengatakan dengan ucapan ya, untuk mengaburkan perkataan, bukan saya menyuruh kepada Ali, tapi ya Ali. Artinya menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala yang Ali, yang Maha Tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika akkada asy-syekh rahmatullahi taala alaihi hadzan naw'a min at-tauhid faqal wa huwa alladhi waqa'a fihi an-niza'u min qadim ad-dahri wa hadithah faqad sara'a asy-syekh rahmatullahi taala alaihi unasan ya'budun al-awliya wa yasrifun ad-du'a wan-nadhra wadh-dhabha lighairi Allah jalla wa ala ويجاهرون بذلك ويحاربون على ذلك. Demikian pula Syekh Muhammad Abdul Wahhab An-Nadhir rahimahullah taala menguatkan bahwasanya tauhid ini terjadilah enam perselisihan, yaitu pertentangan baik di zaman dulu ataupun di masa sekarang. Nah, beliau menyatakan bahwasanya didapatkan di zaman Syekh Muhammad Abdul Wahhab manusia-manusia yang menyembah, menyeru kepada wali. Mereka bernadar kepada wali, berdoa kepada wali, menyembelih kepada wali. Bahkan mereka juga terang-terangan, bahkan di antara mereka memerangi. Nah, jadi Syekh Muhammad Al-Wahhab menyatakan dengan terang-terangan dan mereka pun juga memeranginya. Kadzalika barakallahu fikum man sarafa syai'an min al-ibadah ibadatu an-nahri wadh-dhabh li ghairi Allah azza wa jall kama yaf'al al-mushawidun wal-kuhan was-sahara فيذبحون للجن من أجل أن يتقربوا إليهم فيفعلوا لهم ويلبوا لهم بعض ما يريدون إما من سحر الصرف أو العطف أو غيره من أنواع السحر فهذا شرك برب العالمين سبحانه وتعالى وقد تقدم معنا في الدرس الماضي من نواقض الإسلام العشرة السحر. Demikian pula barang siapa yang meruntuhkan ibadah berupa penyembelihan dan juga nahar dan juga dhabah, nahar untuk unta, dhabah untuk yang lainnya, semuanya dilakukan mereka tukang-tukang sihir atau dukun. Nah, supaya dengan penyembelihan tersebut bisa mendekatkan diri kepada para jin, dan mereka melakukan perkara tersebut untuk bisa mewujudkan sihirnya berupa al-sarf, memalingkan seorang dengan istrinya, wal-atuf juga menjadikan kecintaan antara suami istri dan yang lainnya. Ini sudah termasuk kesyirikan, dan telah lalu pembahasan tentang pembatal-batal keislaman, di antaranya tentang sihir. Wa kadzalika ma yaf'aluhu ba'dun nas alladhina yarawna al-manamat asy-syaitaniyah. Fa mathalan barakallahu fikum min an-nas man yatihi asy-syaitan fi manamihi وأن هنالك في المحل الفلاني كنزا في باطن الأرض وأنه لا يصل إليه إلا إذا ذبح إما بهيمة أو ذبح ديكا وربما جاءه بوصف أن يكون أسودا أو أن يكون كذا حتى يتوصل إلى محل الكنز فهذا أيضا من الشرك بالله سبحانه وتعالى سواء وجد كنزا أو لم يجد كنزا. Demikian pula apa yang dilakukan oleh sebagian manusia tatkala syaitan memberikan mimpi-mimpi dalam tidurnya. Jadi misalnya seorang dalam tidurnya dikatakan oleh syaitan bahwa di tempat fulan itu ada barang yang sangat berharga, perbendaharaan bumi yang ada di bumi, dan itu tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan menyembelih binatang. Demikian pula menyembelih ayam, bahkan juga menyebutkan warnanya, warna hitam dan yang lainnya, supaya bisa tersampaikan apa yang ia mimpikan tersebut. Ini semua termasuk kesyirikan. Baik ia dapatkan dari nam harta tersebut ataupun ia tidak mendapatkannya. Kadzalika barakallahu fiikum min al-manamat asy-syaitaniyah la siyama allati tubtala biha an-nisaa anna asy-syaitana yaatiha fi nawmiha wa anna ibnaha hadha muhaddad bi khatar aw bi amrad aw bi awja' aw annahu sayantaqimu min illa an tadhbaha imma li waliyyin aw an tadhbaha لهذا الشيطان فتستيقظ وترى ثم تنام وترى نفس الرؤيا هذا الحلم الشيطاني ثم تراه عدة مرار كابوس حتى تذبح إما للولي الفلاني أو لجني من الجن فتقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. Demikian pula mimpi-mimpi syaitan. Nah, ya, seorang terlebih lagi mereka yang sudah teruji dengan para wanita, terkadang datang lam sesuatu yang memberikan mandorot dalam tidurnya, bahwasanya anakmu akan terjadi kecelakaan demikian atau jadi musibah demikian, dan engkau tidak akan bisa keluar dari perkara tersebut kecuali dengan menyembelih kepada wali atau kepada jin. Kemudian ia bangun. Setelah bangun dia dapatkan sesuai dengan apa yang ia mimpikan tersebut. Jadi anaknya dalam keadaan berbahaya ataupun yang lainnya. Ia tidur kembali. Ketika bangun didapatkan serupa dengan itu. Nah, dia terbisikkan dengan perkara tersebut sampai dia menyembelih kepada wali ataupun kepada jinni. Ini termasuk juga kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. كذلك بارك الله فيكم ما قد يبتلى به إما بعض الآباء أو بعض الأمهات أن الولد أو البنت مصاب بماذا بالمس أو بالسحر وأنه يتخبطه الشيطان فيتكلم أنه لن يخرج حتى يذبحوا إما لصاحب القبة والقبر الفلاني أو أن يذبحوا له إما ديكا أو بهيمة أو شيئا فإن فعلوا وقعوا في الشرك بالله سبحانه وتعالى. Demikian pula apa yang terjadi sebagian ayah dan juga ibu terhadap anaknya. Dikatakan bahwasanya anaknya ini terkena nam syaitan, gangguan syaitan ataupun sihir, dan itu tidak akan terlepaskan dari gangguan nam syaitan ataupun sihir tersebut kecuali nam dia mengorbankan sesuatu, baik itu berupa ayam ataupun binatang, nah binatang-binatang yang berkaki empat, bahimah ataupun yang lainnya, maka mereka pun terjatuh juga dalam kesyirikan kalau sampai melakukannya. Kadzalika barakallahu fiikum ma qad yubtala bihi al-insan min madza min wujudi asya wa awham fi baiti imma izhajat aw asya aw qalaq dakhil al-bait thumma yatihi asy-syaitan fi manamihi أن هذه الأشياء ستذهب كلها بشرط أن يذبح عند القبر الفلاني أو أن يذبح للجني الفلاني فإن فعل فقد وقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى وسواء ذهبت هذه الأشياء قد تذهب أو لم تذهب وقع في الشرك بالله جل وعلا. Demikianlah apa yang teruji oleh sebagian manusia, yaitu adanya sesuatu dalam rumahnya, terkadang suara-suara atau gangguan perkara yang mengejutkan. Dalam mimpi tersebut dikatakan bahwasanya suara-suara yang menunjukkan tersebut atau keanehan-keanehan di rumah tersebut itu akan bisa hilang jikalau dia menyembelih kepada kuburan atau kepada kubah. Baik, maka barang siapa yang melakukan perkara tersebut dengan menyembelih kepada kubah ataupun kepada kuburan, maka dia melakukan kesyirikan. Baik itu gangguan dalam rumahnya itu hilang atau tidak, tetap terjatuh dalam kesyirikan. Tayyib barakallahu fikum wa hakadha dhakara ba'dhum nahwa hadhihi al-qasas wa anna ash-shakhsa qad yubtala wa yuftan fayajid ma ummil min wara'i dhalika ash-shirk yajid ذلك الأمر الذي وعد به فيفتن في دينه مرة أخرى أو فتنة من جهة أخرى. الفتنة الأولى أنه أشرك بذبح أو صرف دعاء. الفتنة الثانية أنه حصل له ما كان يرجوه وما كان يبحث عنه فيقول هذا حق. Barakallahu fikum. Demikian pula disebutkan yang semisal dengan itu, yaitu kisah-kisah bahwasanya seseorang terkadang teruji atau terfitnah dengan apa yang ia dapatkan dalam mimpi tersebut, sehingga setelah itu dia menyembelih sesuatu atau berkorban. Setelah menyembelih sesuatu, maka ia dapatkan sesuai dengan apa yang dalam mimpi tersebut. Dan termasuk ada dua perkara. Jadi yang pertama, maksudnya dia menyembelih atau berkorban kepada jin tersebut yang terjatuh dalam kesyirikan. Kemudian yang kedua, bahwa apa yang ia lakukan dengan penyembelihan tersebut itu terjadi, terwujud, sehingga mengatakan ini adalah suatu kebenaran. Ini terjatuh dalam dua perkara yang madarat. Wa qad dzakara ba'dhum barakallahu fikum anna shakhsan ubtuliya بماذا؟ بمرض في ولده، فعالج ولده ولم يجد العلاج، فعزم على أن يذهب إلى الحج أو إلى العمرة ويطوف بالبيت ويدعو الله سبحانه وتعالى عسى أن يكون سببا في شفاء الولد، ففعل ودعا ورجع فوجد الولد كما هو لا زال بعلته ومرضه، فكان يأتيه الشيطان إن هو من شياطين الإنس والجن، إن هو ذهب إلى الصنم الفلاني من بوذا أو غيره فسجد له سجدة واحدة ليذهبن عن ولده ما يجده من أمراض وأسقام عريلة مزمنة. يرجع إلى ولده سيجد الولد بصحة وعافية، فذاك عطفه وحنانه لولده جعله يتردى ويسلك هذا المسلك الخطير. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، فكان من هذا أن جره حبه للولد إلى معصية الرب والوقوع في الشرك، فذهب فسجد لغير الله سبحانه وتعالى، ثم رجع إلى ولده فإذا بالولد صحيح معافى قد ذهب منه ذلك المرض. فانظر إلى الفتنة، فتنة خطيرة جدا، وإنما ذكرنا هذا حتى تتنبه وتحذر. Dan juga disebutkan oleh sebagian dari mereka ada seorang yang diuji dengan anak yang sakit dan dia tidak menemukan obat. Namun sudah pergi ke sana kemari tidak mendapatkan obat. Akhirnya dia melakukan berazam untuk bisa melakukan haji ataupun umrah. Kemudian tawaf keliling Ka'bah. Mudah-mudahan dengan haji ataupun umrah tersebut itu bisa menjadikan, setelah itu berdoa kepada Allah, ini menjadi penyebab sembuhnya yang tersebut. Kemudian dia pulang kepada melihat anaknya. Ternyata anaknya sebagaimana sebelumnya dalam keadaan sakit. Dia sebagaimana sebelumnya. Kemudian datang yaitu enam syaitan dari kalangan manusia atau jin. Dikatakan kepada dia, kalau engkau sujud kepada berhala, disebutkan sini berhala Buddha ataupun yang lainnya, sekali sujud maka anakmu akan sembuh dari penyakitnya. Karena kecintaan orang tersebut kepada anaknya, ia berupaya untuk menempuh jalan yang berbahaya tersebut. Di mana Allah katakan, inna namin min azwajikum auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Sesungguhnya di antara istri dan anak kalian itu menjadi musuh kalian, maka hendaknya kalian hati-hati. Kecintaan orang tua kepada anak tersebut menjadikan dia menempuh jalan kesyirikan. Kemudian sujud kepada berhala tersebut, lalu kembali melihat anaknya. Ternyata didapatkan lain sudah sehat, sembuh dari penyakitnya. Nah ini, nah disebutkan, kami sebutkan perkara demikian itu supaya berhati-hati, lebih perhatian, bahwa terkadang demikian keadaannya. فهذا الرجل وقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى وكان الواجب عليه أن يلجأ إلى الله أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يناجي رب العالمين حصل الشفاء هذا الذي يعني يتمنى ما حصل الشفاء يصبر يصبر على هذه البلوى وعلى هذا الأمر وعلى هذه المصيبة يصبر لأنه مبتلى فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين. Selayaknya bagi orang tersebut, orang tersebut jatuh dalam kesyirikan. Selayaknya bagi dia atau wajib bagi dia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Rabb semesta alam. Kalau bisa sembuh penyakitnya, maka tentu yang ia harapkan demikian. Tapi kalau tidak sembuh penyakitnya, maka bersabar dengan musibah tersebut, dengan ujian tersebut. Karena yang demikian itu adalah sebagai bentuk ujian. Fala amanallahu alladziina shadaqu wa la amanal kadzibin, agar Allah mengetahui siapa di antara mereka itu yang jujur keimanannya dan siapa yang dusta dengan keimanan tersebut. Wallahu jalla wa ala huwa syafi subhanahu wa ta'ala wa qad kana min ruqyatin nabiy اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك فلا يلجأ الإنسان لا إلى السحرة ولا إلى المشعوذين ولا إلى الكهان ولا إلى الجان ولا يصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى بل ولا يتعالج بمحرم فما جعل الله سبحانه وتعالى الشفاء في محرم. قال الله yang menghidupkan dan Rasulullah SAW di antara doa ruqyahnya, Allahumma anta anam isfi anta syafi la shifa illa shifa'uk, ya Allah sembuhkanlah karena engkau adalah zat yang mampu menyembuhkan penyakit dan tidak ada yang menyembuhkan kecuali dirimu. Maka hendaknya dia senantiasa bermunajat kepada Allah, tidak bermunajat berdoa kepada tukang sihir, kepada dukun ataupun kepada jin, ataupun melakukan ibadah kepada selain Allah. Bahkan tidak boleh berobat dengan obat yang haram, karena Allah tidak menjadikan obat dari perkara yang haram. Wa satajiduna insyaallah jalla wa ala fi jul rasail Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala al-haditha an hadzal qism min at-tauhid tauhidi al-uluhiyyah. Limadha? Qala huwa alladhi waqa'a fihi an-niza'u min qadim ad-dahr wa hadithihi. Dan kami akan mendapatkannya insyaAllah. Kebanyakan dari risalah beliau Syekh Muhammad Al-Wahhab, yaitu pembahasan tentang Tauhid Uluhiyah ini. Kenapa demikian? Dikarenakan terjadinya pertentangan baik di zaman dulu ataupun di masa sekarang. Qala rahmatullahi ta'ala alaihi thalithu ay min aqsami at-tauhid wa anwa'a tauhidu al-dhati wal-asma'i wa-sifat فراد الله عز وجل بما اختص به من أسمائه وصفاته وإثبات ذلك من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل. Yang ketiga tentang tauhid, pembagian tauhid yang ketiga, berkata Syekh Abdul Wahhab, tauhid zat wal asma was sifat, artinya adalah mengesakan Allah dalam perkara-perkara menjadi khusus bagi Allah berupa nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan tidak melakukan bagaimana demikian memalingkan kata tersebut ataupun menyamakan atau bahkan menafikan atau meniadakan. Qala rahmatullahi ta'ala alaihi qala Allahu jalla wa ala qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakan Muhammad, sungguhnya Allah itu adalah Asa. Allah adalah bergantung atasnya segala sesuatu, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang serupa dengan dia. Wa qawlu rabbil alamin jalla wa ala walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, dan Allah memiliki nama-nama yang baik. فَدَعُوهُ بِهَا, maka serulah dengan nama-nama yang baik tersebut. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, dan juga tinggalkanlah, hati-hatilah mereka-mereka yang menyeleweng dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, karena mereka akan diberikan balasan atas apa-apa yang mereka lakukan. فيجب على المسلم أن يثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى. Maka wajib bagi seorang muslim untuk menetapkan nama-nama yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri, asmaul husna, nama-nama yang baik, sifatul ula dan sifat-sifat yang tinggi. Min ghairi ta'wilin wala tamthil, tanpa harus memalingkan, nah demikian pula memisalkan. Qala jalla wa ala laysa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Laysa kamithlihi syai' la fi dhatihi wala fi sifatihi subhanahu wa ta'ala wala fi af'alihi. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir, tidak ada sesuatu yang serupa dengan dia, dan dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Tidak ada yang serupa zatnya, sifatnya, ataupun perbuatan-perbuatannya. Wa huwa as-sami'ul basir ay min asma'ihi jalla wa ala as-sami'ul basir, wa aydan min sifatihi subhanahu wa ta'ala sifatus sam'i wa sifatul basar, صفتان لائقتان به سبحانه وتعالى حقيقيتان. Dan juga wahyu as-sami'ul basir, dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini adalah dua nama Allah SWT, as-sami'ul basir, dan juga dua sifat bagi Allah SWT, dia adalah zat yang mendengar dan maha melihat, yang mendengar dan melihatnya itu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. وهكذا جميع صفاته سبحانه وتعالى لائقة به عز وجل لا تماثل صفات المخلوقين قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Demikian pula semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang semisal dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Dia Allah tidak sama dengan segala sesuatu, dan dia zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Fa ahlu dalal aqsam, minhum man ja'ala sifat rabbil alamin subhanahu wa ta'ala ka sifatil makhluqin, wallahu azza wa jalla yaqul laisa kamitslihi syai'. Wal qismul akhar aydan minhum man awwala sifat rabbil alamin subhanahu wa ta'ala فلم يثبت له صفاته جل وعلا الصفات العلى ما أثبت له، وإنما صرفها عن ظاهرها وتأولها وعطلها. فالقسم الأول يسمى الممثلة، والقسم الثاني يسمى المؤولة والمعطلة. Dan di antara mereka-mereka orang sesat itu menjadikan, nah di antara mereka ada yang menjadikan sifat-sifat Allah itu sama dengan makhluk. Dan Allah katakan laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Di antara mereka ada yang menjadikan bahwasanya sifat-sifat Allah itu tidak ada bagi dia sifat yang tinggi. Dan mereka memalingkan dengan makna yang lainnya. Untuk kelompok yang pertama dikatakan mumatsil, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Dan yang kedua adalah menafikan, dikatakan dengan kelompok mu'awil ataupun mu'attil. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala kama fi majmu'il fatawa fa qawluhu 'azza wa jalla laysa kamithlihi syai' raddun 'ala ahli at-tashbih wa at-tamthil. Berkata Syekh Muhammad Al-Wahhab, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam majmu' fatawa tentang firman Allah laisa kamitslihi syai', dia tidak sama dengan suatu apapun, itu bantahan bagi mereka-mereka yang memiripkan ataupun menyamakan. Qala wa qawluhu jalla wa ala wa huwa as-sami'ul basir raddun ala ahli an-nafyi wat ta'til. Dan firman Allah was sami'ul basir, dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat, itu bantahan bagi mereka yang menafikan atau meniadakan. Thumma qala rahmatullahi ta'ala alaihi qala fal mumathilu a'sha dham a'sha wal mu'attilu a'ma. Maka beliau menyatakan orang-orang yang memisalkan terjatuh dalam perbuatan enam dosa, sedangkan orang-orang yang enam yang menakwilkan al-akhir yang menakwilkan itu jatuh dalam kebutaan. Thumma qala al-mumathilu ya'budu sanaman wal mu'attilu ya'budu adaman. Beliau mengatakan orang misalkan orang mumathil itu menyembah berhala, sementara orang menakwilkan itu menyembah sesuatu yang tidak ada, atau mereka yang menafikan itu menyembah sesuatu yang tidak ada. Idzan barakallahu fikum fa al-muslim an yuthbita lillahi jalla wa ala ma athbathahu li nafsihi subhanahu wa ta'ala min al-asma'il husna wa sifati al-ula 'ala al-wajhi al-la'iq bihi subhanahu wa ta'ala. Wa hadha huwa tauhidu al-asma'i wa sifat. Maka selayaknya bagi seorang muslim untuk menetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala nama-nama dan sifat-sifatnya untuk dirinya sendiri, asma'ul husna dan sifat al-ula, sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan inilah dikatakan sebagai nama tauhid asma'ul sifat. Wa bihadha faraghna barakallahu fikum min al-faqrati as-sadisa min faqarati hadhihi ar-risala wal wajibat al-mutahattimat al-muta'alliqa بأنواع وأقسام التوحيد. يأتي معنا إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم الفقرة السابعة. نسأل من الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما ذكرنا وأن يكون في ميزان حسناتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين. Selesai pembahasan yang keenam dari risalah Syekh Abdul Wahhab yang berkaitan dengan macam-macam tauhid, dan kita akan datang berikutnya pada poin yang ketujuh. Kita minta kepada Allah semoga Allah memberikan enam taufik kepada kita dan memberikan timbangan dengan apa yang kita lakukan ini. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.